الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله di hadis yang panjang yang kita bacakan kemarin barakallahu fikum tentang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala faedah yang begitu banyak, di antaranya kata beliau rahimahullah ta'ala, wa fi al-hadithi su'alul alim an ba'di umuri ahlihi wa in kana alaihi fihi ghadabah idha kana fi dhalika sunnatun tunqal wa mas'alatun tuhfad qalahu al-muhallab. Tidak mengapa dan bolehnya seseorang bertanya kepada seorang alim tentang keluarganya, walaupun terkadang itu sesuatu yang harus ditutup-tutupi karena itu menyangkut keluarga. Tidak mengapa untuk ditanyakan kalau memang di sana ada sunnah, ada pelajaran yang bisa diambil daripadanya. Tabarakallahu fikum. Walaupun itu kelihatannya menyangkut masalah keluarga, tapi ini sangat penting karena yang bertanya di sini siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Demikian juga Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu nampaknya adalah urusan rumah tangga, tapi ketika di sana ada perkara ilmu sunnah yang perlu kita jadikan pelajaran, maka tidak mengapa untuk kita mempertanyakannya. Kemudian berikutnya, wa fihi tawqirul alim wa muhabatuhu an istifsari ma yukhsha min tagayyurihi 'inda dzikrihi. Fihi tawqirul alim, hendaknya para ulama kita muliakan, kita hormati, segan dan sungkan terhadapnya dari bertanya tentang sesuatu yang dikhawatirkan adanya perubahan padanya ketika ditanya karena masalah yang mungkin sensitif, masalah keluarga atau masalah pribadi. Jadi dicari momen-momen tertentu untuk dibicarakan. Beda seadanya pertanyaan itu pertanyaan umum. Barakallahu fikum. Ibnu Abbas menanti waktu yang tepat untuk itu. Barakallahu fikum. Wa tarakubu khalawatil alim liyas'al amma la'allahu law su'ila anhu bihadratin nasi ankarahu 'ala as-sa'il. Dan yang bertanya ini Ibnu Abbas mencari tahu atau mencari-cari kesempatan. Karena boleh jadi keadaannya akan berbeda ketika Umar ditanya di hadapan halayak ramai tentang ayat ini. Akan berbeda ketika beliau ditanya sendirian oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Karena masalah keluarga. Maka dicari waktu kesempatan yang tepat untuk itu. Seandainya masalah-masalah biasa, masalah-masalah umum, labas. Tapi kesempatan-kesempatan yang biasa dan di hadapan orang banyak pun tidak mengapa untuk ditanyakan. Di sini juga masalah muru'ah, masalah kehormatan seorang alim harus dijaga. Taib wa bihi anna shiddatal wata'ah ala nisa'i madmum. Di sini juga terlalu melakukan penekanan terhadap istri dan keluarga ini tercela. Tetap ada haknya mereka berbicara, ada haknya mereka untuk mengeluarkan pendapat, memberikan saran. Dan inilah yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi siratil ansar min nisaihim wa taraka sirata qaumihi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kebiasaan orang Ansar. Bukan berarti bahwa ketika perempuan bisa berbicara, mengeluarkan pendapat, usul dan saran, berarti laki-laki kalah. Bukan. Karena di kondisi-kondisi tertentu memang perempuan ada pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat cemerlangnya. Tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Hudaybiyah memerintahkan para sahabat untuk menyembelih sembelihannya, ternyata tak seorang pun di antara sahabat yang bergerak melakukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi kurang nyaman masuk ke kemah istrinya. Sang istri melihat ketidaknyamanan itu pada raut wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian sang istri bertanya, ada apa ya Rasulullah? Rasulullah langsung mengatakan, ini mereka aku perintahkan demikian dan demikian, tidak ada yang mau melakukannya. Kata sang istri, ya Rasulullah, kalau engkau pengen untuk mereka melakukannya, maka engkau sekarang juga keluar dan melakukan apa yang engkau perintahkan itu tanpa mengajak bicara siapa-siapapun di antara mereka. Niscaya mereka akan mengikuti apa yang kau lakukan ya Rasulullah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarnya, langsung beliau keluar kemudian melakukan apa yang disarankan. Beliau langsung menyembelih sembelihannya dan memerintahkan orang yang biasa mencukur Rasulullah untuk mencukurnya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, serempak tanpa komando kedua kali lagi, semua langsung melakukannya. Ini atas dasar saran dari sang istri. Kan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kelonggaran dalam masalah ini. Mengambil perjalanan hidup orang-orang Ansar, kebiasaan mereka, dan meninggalkan kebiasaan orang-orang Quraisy. Faedah berikutnya, wa fihi ta'dibur rajuli ibnatahu wa qarabatahu bil qawli li ajli islahi hali zawjiha. Fihi ta'dib, pengajaran barakallahu fikum yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap putrinya atau kerabatnya dengan kata-kata untuk melakukan perbaikan agar supaya sang anak ini patuh terhadap suaminya. Tidak mengapa, walaupun dia sudah memiliki suami, tidak mengapa sang ayah turun tangan melakukan islah, menasihati putrinya, mengingatkannya akan barakallahu fikum kebaikan-kebaikan. Baik, wa fihi wa bil hadis siyaqul qissati ala wajhiha. Siyaqul qissah, pembeberan kisah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa illam yas'al as-sa'il an dhalika, walaupun si penanya yakni Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tidak bertanya bagaimana kisahnya, bagaimana-bagaimananya, enggak. Ibnu Abbas cuma bertanya siapa dua orang perempuan yang ada dalam ayat itu. Intatuba idallahi faqad saghat qulubukuma. Barakallahu fikum. Baik. Tidak mengapa yang ditanya membeberkan panjang lebar untuk kemaslahan. Baik, barakallahu fikum, untuk kemaslahatan dan tambahan keterangan. Wa khususan idza kana al-alimu ya'lamu anna at-taliba yu'athiru dhalika. Terlebih-lebih kalau sang guru mengetahui bahwa yang bertanya ini atau sang murid pengen untuk mendengarkannya. Karena dengan syarah, dengan keterangan, biasa orang memang nanti dia paham setelah adanya keterangan-terangan penjelas. Keterangan-keterangan penjelas. Baik. Wa fihi mahabatu talib lil alimi wa tawadu'ul alimi lahu wa sabruhu ala mas'alatihi wa in kana alayhi fi syai' min dzalika ghadab. Mahabatu talib lil alim, keseganan, kesungkan yang ada pada diri seorang penuntut ilmu terhadap ulamanya atau terhadap gurunya. Wa tawadhu'ul 'alim lahu, dan kerendahan hati. Ini dibalas dengan kerendahan hati oleh sang guru. Bukan sang guru ketika dia begitu dihormati dia melakukan perkara yang tidak pantas merasa sombong, merasa lebih tinggi lah. Barakallahu fikum. Karena ketika sang guru diperlakukan mulia oleh sang murid, ternyata sang guru semakin congkak, semakin sombong, semakin merasa bahwa dia lebih dan lebih. Justru berikut hari dia akan ditinggalkan. Barakallahu fikum. Tapi ketika sang murid ini memuliakan, menghormati sang guru, dan guru pun tawadhu, rendah hati terhadap muridnya, maka akan terjadi klop. Semakin apa? Semakin erat kedekatan antara sang guru dan sang murid. Saling mencintai, saling menghormati, saling memuliakan. Barakallahu fikum. Sampai pada saat-saat tertentu nantinya, ketika Allah menghendaki sang murid ini melampaui sang guru. Akhirnya, melampaui sang guru. Sang guru ini dengan ketawaduannya akan mengatakan, alhamdulillah, dulu dia adalah murid saya, sekarang dia menjadi guru saya. Tawadu. Dan dia akan merasa senang dan bangga, bahagia dengan keberhasilan gurunya, murid-muridnya. Karena keberhasilan muridnya, dia anggap itu adalah keberhasilan dia sebagai seorang guru. Ada keharmonisan antara guru dan murid. Barakallahu fikum. Ini yang sepertinya ditumbuhkan. Lah kalau tidak ada ini, ketika sang murid memuliakan, mengagungkan sang guru, dan guru pun merasa bangga, merasa lebih tinggi, ini bahaya nantinya. Ketika sang murid diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa disaingi. Barakallahu fikum. Wal iyadu billah, lebih parahnya lagi kalau muncul hasad. Baik. Dia hasadi muridnya sendiri. Subhanallah. Padahal semestinya dia bangga, senang, bahagia dengan keberhasilan murid dia, karena keberhasilan murid dia adalah keberhasilan dia sendiri. Inilah semestinya yang terjadi antara seorang murid dan seorang guru, saling memuliakan, saling menghormati, tawadhu. Barakallahu fikum. Wa sabruhu ala musa'alatihi wa in kana alaihi fi syai'in min dalika ghawadha. Dan seorang guru harus bersabar dengan kondisi muridnya tentang pertanyaan-pertanyaannya, walaupun terkadang menyangkut masalah pribadi, walaupun terkadang menyangkut masalah rumah tangga. Barakallahu fikum. Kalau memang di sana ada pelajaran yang bisa diambil, maka silakan sampaikan. Kalau memang itu adalah satu rahasia dan ternyata tidak perlu dibeberkan, ya ditutupi saja. Barakallahu fikum. Tapi karena masalah ini dianggap oleh Umar radhiyallahu taala adalah masalah ilmiah, ada padanya pelajaran, ada padanya ahkam. Barakallahu fikum. Ada padanya fikih. Fikih barakallahu fikum, maka beliau menyampaikan apa adanya. Kan termasuk dari apa? Penyebaran dan penyampaian ilmu. Wa fihi jawazu darbil babi wa daqi illami yasma' ad-dakhil bi ghairi dhalika. Baik. Di hadis ini juga bolehnya memukul pintu, bukan cuma sekedar mengetok, memukul Jadi kalau ternyata orang yang di dalam itu tidak mendengar ketukan-ketukan, tidak apa-apa. Barakallahu fikum. Udhul aba alal banat walau kana bighairi idni zauj. Di sini juga ada faedah berikutnya, bahwa seorang ayah bisa masuk ke rumah putrinya walaupun di dalam rumah itu tidak ada, barakallahu fikum, suami sang anak. Namun apa? Sebagaimana Hafsah yang merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar langsung masuk ke rumahnya menemuinya, barakallahu fikum. Taib wa taqib an ahwalihinna la syama ma yata'allaqu bil mutazawwijat, barakallahu fikum. Dan tidak mengapa untuk mencari tahu keadaan keluarga anak, taib, apalagi yang berhubungan dengan keluarga, dengan catatan untuk melakukan islah. Bukan orang tua masuk-masuk ke permasalahan rumah tangga sang anak untuk membuat semakin runyam. Karena demikian keadaannya, banyak orang tua yang tidak dewasa dalam masalah ini. Masuk-masuk dalam urusan rumah tangga sang anak, sehingga bukannya menjadi rukun, bukannya menjadi semakin harmonis rumah tangga sang anak, justru semakin apa? Semakin kacau, semakin, barakallahu fikum, semakin terjadi masalah atau bertambah masalah. Ya semestinya, barakallahu fikum, orang tua hanya sekedar mengupayakan bagaimana kemaslahatan sang anak. Tapi yang repotnya kalau justru mafsada untuk sang anak yang dianggap itu adalah kemaslahatan. La haula wa la illa billah. Wa fihi, dalam hadis ini juga, husnu talatuf Ibnu Abbas wa shiddati hirsihi 'ala al-ittila' 'ala fununil tafsir. Di sini adalah husnu talatuf Ibnu Abbas, indahnya sikap Ibnu Abbas, dan besarnya, kuatnya semangat beliau dalam menggali, barakallahu fikum, rahasia tafsir yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an kan menyampaikan demikian, mesti ditahu apa sih sebenarnya, bagaimana sih sesungguhnya. Baik. Kini bisa kita ketahui, dan bisa diketahui oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dengan bertanya langsung kepada orang yang mengalaminya. Barakallahu fikum. Siapa? Umar radhiyallahu taala anhu. Baik. Wa fihi talabu ulul isnad li Ibnu Abbas aqama muddatan tawilatan yantadiru khalwata Umar liya'khudha anhu wa kana yumkin yumkinu akhdhu dhalika min dhalika biwasitatin anhu mimman la yuhabu su'aluhu kama kana yahabu Umar. Di sini juga barakallahu fikum, talabu ulul isnad, mencari tahu dan memastikan berita itu langsung ke sumbernya. Walaupun Umar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bisa mencari tahu kondisi sesungguhnya ini melalui orang lain tanpa melalui Umar radhiyallahu taala anhu. Tapi ya mungkin tidak terlalu segan Umar untuk bertanya, tidak terlalu segan Ibnu Abbas bertanya kepadanya. Barakallahu fikum. Tapi Umar, tapi Ibnu Abbas tetap bertanya walaupun harus mencari waktu. Barakallahu fikum, walaupun harus mencari waktu untuk bertanya kepada Umar radhiyallahu taala, mencari kesempatan yang dianggap tepat. Baik. Kemudian faedah berikutnya, hirsus sahabati ala talabil ilmi wadhabati bi ahwali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hirsus sahabah, semangat sahabat dalam menuntut ilmu. Tidak terhalangi oleh pekerjaan, tidak terhalangi oleh usaha duniawi. Ya memang itulah merupakan tuntutan tentunya, yang mencari ma'isyah. Sehingga agar supaya tidak minta-minta dan berharap kepada orang lain. Barakallahu fikum. Tapi ada di sana kewajiban yang lain, yakni kewajiban menuntut ilmu. Dan kewajiban ini akan tetap terus ada di pundak setiap muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah perkara wajib atas setiap muslim. Tidak ada yang mengatakan, oh kita setua kita, biar juta pe anak juga masuk pondok, kemudian dia tidak mau belajar. Ini tidak bisa. Anak anda masukkan pondok pesantren, anda juga harus belajar. Karena semuanya adalah barakallahu fikum, orang yang diperintah untuk menuntut ilmu bukan cuma anak kecil. Orang besar pun, hatta orang tua pun diperintah untuk menuntut ilmu. Dan begitu banyak perkara yang belum kita tahu. Barakallahu. Setiap harinya kita mendapatkan ilmu, masya Allah. Setiap hari ada tambahan-tambahan. Toh seandainya pun berulang, itu akan memperkuat apa yang telah kita ketahui dari ilmu. Dan memang harus diulang-ulang. Karena terkadang pengulangan itu untuk mengembalikan ingatan kita terhadap ilmu yang sudah pernah kita dapatkan dan kita lupa. Baik. Jadi ini, sahabat begitu semangatnya dalam menuntut ilmu dan mencari ilmu. Wadhabt bi ahwali Rasulullah SAW. Dan mencari tahu rinci bagaimana kondisi Rasulullah SAW. Baik. Faedah berikutnya, wa fihi anna talibal ilmi yaj'alu li nafsihi waqtan yatafarragu fihi li amri ma'ashihi wa hali ahlihi. Wa fihi anna talibal ilm, jangan dianggap penuntut ilmu adalah orang yang betul-betul menuntut ilmu tidak ada waktunya untuk mencari rezeki, bukan. Orang bisa mencari rezeki, silakan mencari rezeki. Anda ke pasar, anda jualan, anda bisnis apa. Dan dia bisa berstatus sebagai seorang penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Tetap dia statusnya sebagai seorang penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Fi anna talibal ilmi yaj'alu nafsi waqtan yatafarragu fihi. Penuntut ilmu harus dia memiliki waktu untuk menuntut ilmu, yatafarragu fihi. Meluangkan waktu memang, bukan sambilan. Jadi, ya beri ma'ashihi wa hali ahlihi. Ada barakallahu fikum pekerjaan dia, ada keluarga dia yang dia urus, tetap barakallahu fikum. Tapi pada saat dia harus menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, maka dia memang dia membuat jatah untuk itu. Bukan nanti kapan-kapan kalau agak apa longgar atau apa baru datang. Kalau enggak, kalau lagi malas ya apa diam. Kalau enggak, bukan begitu modelnya sebagai penuntut ilmu. Memang dia ada dia jatahkan untuk menuntut ilmu sebagaimana dia jatahkan untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dia memang jatah karena dia menganggap bahwa itu adalah kebutuhan dia. Bahkan lebih butuh dia daripada urusan dunianya. Barakallahu fikum. Karena ini menyangkut masalah keselamatan dunia dan akhirat dia. Baik. Masalah ilmu syariat ini, ilmu agama ini. Barakallahu fikum. Lah ini penyakit, ada penyakit yang biasa menimpa seseorang, ini penyakit malas. Malas. Kalau lagi malas, enggak sibuk juga, enggak apa-apa, enggak ada kegiatan. Ini penyakit. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Al-kasal. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sudah berumur tentu. Demikian para sahabat kebanyakannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apa? Mereka seumuran kurang lebih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang memang pada saat itu Said masih muda seperti Anas bin Malik, barakallahu fiik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Tapi senior-senior ini adalah memang orang-orang yang sudah berumur. Tapi tak terhalangi mereka dengan kesibukannya untuk mencari ilmu. Ada semangat, namanya juga talibu ilmu, penuntut ilmu. Dia menuntut, dia mencari. Dia luangkan waktu. Barakallahu fiik. Jangan lagi pas lagi mood datang, kalau enggak, enggak. Barakallahu fiik. Tapi apa? Dia paksa, dia harus memang. Barakallahu, sebagaimana ketika dia mencari rezeki, bahkan semestinya kondisi dia menuntut ilmu lebih semangat ketimbang mencari rezeki. Subhanallah. Wabihil bahd, wabihi anna talib al-ilmi yaj'al nafsi waqtan yatafarragu bihi li amri ma'ashihi wa hali ahli. وفيه البحث في العلم بالطرق والخلوات وفي حال القعود والمشي. Demikian juga berbincang tentang masalah ilmu. Ya, di mana saja, bukan cuma di masjid, bukan cuma di bangku-bangku sekolah, di kelas, bukan, di turuk perjalanan. Kapan Ibn Abbas mendapatkan ini dari Umar? Ketika perjalanan haji atau perjalanan umrah, ditanyakan pertanyaan ini oleh Ibn Abbas dan disampaikan panjang lebar oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi menuntut ilmu tidak mesti dan tidak harus duduk manis, barakallahu fikum, di bangku-bangku sekolah atau di majelis-majelis ilmu khusus, barakallahu fikum. Di perjalanan silahkan Anda bertanya, wal khalawat, ketika berduaan seperti kondisi ini Umar berduaan dengan siapa? Ibn Abbas. Wafi halil qu'ud, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berjalan, silakan. Barakallahu fiik. Dan demikian kondisi sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu kapan? Ya kapan saja. Barakallahu fiik. Menyampaikan ilmu ketika berada di rumah, menyampaikan ilmu ketika berada di tengah-tengah sahabatnya, ketika dalam kondisi peperangan, dalam kondisi perjalanan, dalam kondisi makan, dalam kondisi masyaallah. Karena semua aspek kehidupan kita ini diatur dalam syariat kita. Semua aspek kehidupan kita ini diatur dalam syariat kita. Baik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat di situ pas diajarkan pengajaran, di situ disampaikan ilmu. Barakallahu fiikum. Ketika di atas kendaraan, ketika berjalan kaki, ketika makan, ketika masyaallah. Barakallahu fiik. Ketika peperangan. Baik. Ya, ini kondisi kesempatan untuk mendapatkan ilmu sangatlah banyak, barakallahu fiik. Wa fihi itharul istijmar fil asrar wa iwqa'il ma'il wudu. Fihi itharul istijmar. Isar istijmar, mendahulukan istijmar. Istijmar ini adalah membersihkan sisa-sisa kotoran yang keluar dari kubul dan dubur dengan memakai batu atau yang semisal dengannya, dan tidak memanfaatkan air karena kebutuhan untuk wudu dan untuk minum. Barakallahu wa ibqa'ul ma' lil wudu. Sengaja disimpan itu air untuk jaga-jaga kalau kita bakal wudu atau bakal minum. Wa fiha nadzikrul 'alim ma yaqau min nafsihi wa ahlihi bima yatarattabu 'alaihi fa'idah diniyah wa in kana fi dzalika bi hikayah wa in kana fi dzalika hikayah ma yustahjan. Barakallahu fikum. Fihi dikrul alim, tidak mengapa seorang alim menyampaikan apa yang terjadi pada dirinya atau keluarganya. Tentunya kalau memang di sana ada faedah ilmiah, ada hukum syariah yang bisa diambil, wa in kana bi dzalika wa in kana bi hikayati ma yustahjan, walaupun barakallahu bikum terkadang menceritakan yang seperti itu adalah perkara yang orang sungkan untuk menceritakannya, masalah keluarga, masalah sensitif. Barakallahu bikum. Tapi karena adanya faedah ilmiah, ahkam, maka disampaikan. Yang seandainya tidak ada itu, ya tidak perlu. Wa jawazu dzikril amali shalih li siyaqil haditsi ala wajhihi. Barakallahu bikum. Tidak mengapa untuk kita sampaikan perbuatan baik kita, amal soleh kita, li siyaqil haditsi ala wajhihi, untuk mengantarkan, untuk barakallahu bikum, untuk menerangkan lebih jelas hadis itu sebagaimana mestinya, ala wajhihi. Barakallahu bikum. Baik. Ya kan sahabat Umar radhiyallahu taala mengisahkan kan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Umar. Baik. Tidak mengapa disampaikan, bukan mufakhara, bukan untuk berbangga-bangga, tapi untuk menyampaikan apa adanya. Bahwa saya dengan seorang ansar senantiasa silih berganti. Barakallahu bikum. Bukan niatnya untuk bersombong atau untuk mempamer bahwa. Dan terkadang barakallahu bikum, amal saleh perlu disampaikan agar supaya ditiru oleh orang. Barakallahu bikum. Sebagai dakwah. Tapi disitulah letaknya niatan, niatan yang soleh, niatan yang baik. Barakallahu bikum. Disampaikan apa adanya, bukan untuk berbangga diri dengan amal soleh. Barakallahu bikum yang terakhir. Tapi untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang. Karena orang yang seperti ini modelnya sangat tahu pasti bahwa apa yang ada pada dia dari kebaikan itu semata-mata apa? Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan dia. Bukan jagonya dia, bukan. Semata-mata semua itu terjadi karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menceritakan pun kebaikan itu bukan riaan. Enggak akan muncul ria. Kalau orang yakin bahwa apa yang ada pada dia dari kebaikan-kebaikan itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah sombong. Barakallahu fiikum. Dia sadar diri bahwa dia lemah, dia tidak memiliki apa-apa dan dia tidak bisa apa-apa. Semata-mata itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Jadi apa yang disampaikan dari ibadah-ibadah dia, amalan-amalan dia semata-mata apa? Untuk pelajaran. Barakallahu fikum. Wa bayanu dzikri waqti tahammuli, dan keterangan kapan diterimanya ilmu itu. Kenapa nih? Perjalanan kan harus diceritakan kapan perjalanan itu. Perjalanan untuk apa? Ibnu Abbas kan menyatakan, aku melakukan perjalanan haji atau umrah, kan begitu. Barakallahu fikum. Perjalanan haji atau umrah. Ini kan amal saleh. Diceritakan ini untuk menyampaikan hadis secara utuh. Barakallahu fikum. Walaupun bisa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, barakallahu fikum, suatu ketika aku melakukan perjalanan bersama dengan Umar tanpa menyebutkan perjalanan apa itu. Kan demikian. Tapi Ibnu Abbas menyampaikannya bahwa itu perjalanan apa? Perjalanan haji atau umrah. Sebab tidak lagi pertanyaan-pertanyaan, mau kemana waktu itu, di mana waktu itu, dan seterusnya. Untuk lebih sempurnanya apa? Penyampaian, tidak perlu lagi pertanyaan-pertanyaan. Tapi barakallahu fikum. Ini masih banyak lagi faedah-faedah. Sebagaimana kita katakan kemarin, begitu banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis yang panjang dengan faedah yang begitu banyak. Insyaallah kita lanjutkan besok. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.